Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Baik, kita masih pada al-asma al-amilah amalal fi'li, bab tentang isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Kita masuk pada pertemuan yang terakhir, yang kelima, yaitu as-sifatul musyabbahatu. Kita telah membaca matannya. Sekarang kita masuk syarah. Coba ya, Pak Sofia. Kala syarah kalau sifatul musyabbahah, ya sifatul al-musyabbahah mus tak kod fi'lin lazimin ifadati hadath nisbati hadati ila mausufati ala jihadin jihati ubudi kahasanin mithalan mathalan mathalan takulu zaidun hasanin wajahu kahasanin sifatun musyabbahatun fa'ila tarfa'ul fa'ila wa tansibul musyabbaha bil maf'ul faqad alimta amilat mim dulu faqad amilan rafa'a halan fil fitdhamiri mustatiri fiha wa wanas atofnya ke rafa wa nasba fi wajhahu ala tasbihi bil maf'uli. Baik, berkata syarih, ucapannya as-sifatul musyabbahah, sifat yang diserupakan, yaitu sifat yang dipecah, diambil dari masdar fi'il lazim. Fi'il lazim itu yang bagaimana ya Afan Aba Isa? Fi'il lazim fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Seperti apa? Jalasa, qama, hasuna, bagus, karuma, mulia. Taib, untuk memberikan faedah, menisbahkan perbuatan kepada yang disifatinya atas bentuk yang tetap. Nah, seperti hasanun. Hasanun adalah yang bagus. Sifatnya itu terus tetap pada dirinya. Beda dengan isim fa'il seperti dhorib. Dhorib itu berarti apa? Yang memukul. Dia enggak terus-menerus memukul, tidak tetap terus memukul. Dipahami ya, bedanya antara ini. Sifat musyabbah bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kejadiannya apa? Tidak secara tetap. Nah, kalau sifat musyabbah itu tetap. Yang namanya hasan, bagus dia. Nah. Kamu katakan, sebagai contoh hasan yang bagus. Kamu katakan Zaidun hasanun wajhahu. Zaid adalah seorang yang bagus wajahnya. Baik. Maka di sini hasanun sebagai sifat adalah sifat musyabbah, beramal seperti amalan fi'il. Merofakkan fa'il. Mana fa'ilnya? Kenapa Isa? Zaidun hasanun wajhahu. Dhamma mustatir. Mustatir pada hasanun. Hasan. Wajhahu nasab sebagai apa ya Pak Abdillah? Sebagai apa? Maf'ul bih atau musyabah bil maf'ul bih, diserupakan dengan maf'ul bih. Maka di sini hasanun adalah sifat musyabah beramal seperti amalan fi'il, merofa'akan fa'il yaitu berupa dhamir mustatir tadi dan menasabkan musyabah bil maf'ul, menasabkan isim yang diserupakan dengan maf'ul. Dan sungguh dia beramal merofakkan secara kedudukan pada dhamir mustatir padanya. Pada Hasan itu ada dhamir mustatir takdir huwa. Dan beramal nasab pada wajahu diserupakan dengan maf'ul bihi. Baik, istamir. Baru Abah Usman. Wa qawluhu kasmil fa'ili taqulu hasanun wa hasanatun wa hasanati wa hasanani wa hasanan wa hasanati wa hasanani musanna muannas wa hasanat tani wa hasanatan wa hasun hasanuna wa hasanatu tun wa hasanatu kama taqulu fil fa'ili daribun wa daribatun wa daribani wa daribatani wa daribuna wa daribatun wa li hadha amilat amalahu wa in kana al aslu an la ta'malan nasba li mubah ya natiha hal fi'la bidala latiha ala subuti wali wali wali kauniha wali kauniha ma'udatun tan ma'udatan ini dimatikan enggak bensin ini kok. Solarin enggak? Min fa'ili min fi'lin min fi'lin kama taqaddama bayanuhu fil mansubah piye? Gak kelihatan. Saya dulu ya. Belum. Dia ini. Lihatnya raketok kedua. Gabung. Ya udah gini aja sudah, kita cukupkan dulu. Nah, syarah yang al-musyabah bismil fa'il insyaallah pada pertemuan akan datang bismillah. Nakfi bihada. Alhamdulillah.